Wong sandonya niki salate padha termasuk Indonesia. Deloken lho, malah menak jenengan sesuk iso mangkat kaji utawa umroh mang delok ta Mekah Madinah niku. Salat niku sing paling tertib wong Indonesia tak kandhani. Wong kono niku sak dheweke dhewe niku, ora tertib blas. Awake dhewe iki salat, arep mlaku ning ngarepe wong, ora wani ning ngarepe wong salat. Temriko niku men biasa. Nyak-nyakan niku. Ceniningan. Indonesia tertib. Takbir wong Indonesia niku ya tertib. Tertib kabeh. Sengaja to wong takbir niku beda-beda, tapi iso tertib. Sunahe lak ngeten. Allah sejajar dengan telinga Allah. Pundak Allah. Tapi lek sakniki macam-macam to wong takbir niku. Ono sing mulya. Ben ketok mrono wae. Allah. Mentang-mentang pendekar PSHT. Beda. Seli model muffin Allah oleh budak-budak bro Allah Wal jalan ada meneh budak-budak yang al-kacok aliran katok comprang RCTI rombongan celana tinggi Indonesia tak udah lucunya wih kajian lah Allah kayak ini kan bisir enten betul-betul ini tapi secara umum tertek suratnya pada pun pada bersihnya dengan Rasulullah orang sedakap mergo sedakap ini lah hukumnya sunnah di bawah dada di atas udah tangan kanan menggenggam pergelangan tangan kiri sunai wabu akbar mereka musir mati, balok bintang. Wow. Enten boten. Bulan poso, wetenge luwe lor. Allah. Enten boten ngene iki. Ada. Kok yo opo? Sing dhuwur banget yo. Allah. SPP anak Eru dibayar. Allahu Akbar. Flu burung. Allahu Akbar. Wong sunah yang tidak boleh itu kan cuma satu. Janganlah kamu sholat dengan berkaca pinggang. Mengwajah nikah pun di bulu marom. Allahu Akbar. Sing raweh mengikuti tak takkan ini. Lawan awak ini dimana ni mami motornya jowo saju sumpah mami. Awak ini nyemak Al-Quran. Nek Al-Quran ansal apa buatan? Oleh. Kenapa? Semak. Imam itu. Ya ayyuhal muzammil. Qumil laila illa qalila. Nisfahu awinkus minhu qalila awzid alaihi warattilil qur'ana tartila inna sanulqi alaika qawlan saqila Allah ibu nyemak nganggu qur'an oleh tapi ingat ojo takon kancani justiro bro batal sholatnya pada caranya pada tapi begitu mlebu Indonesia ada ciri khasnya Nusantara ciri khasnya orang Indonesia kenapa? Begitu adzan nyuwun sewu jaman biyen rungono speaker kali wong NU mbah-mbahe para wali sama biyen ning masjid diwenehi beduk beduk itu karakter Nusantara diwenehi beduk nanti saiki mau nganggo beduk beduk ini ku tengarap orang ono hei enten buatan tengarap beduk maten enten oh ben ngerti waktu maghrib nganggo beduk wis dibeduki barang wong bien nyuwun sewu mergo gaweane tandur ning sawah lak mulih ku nganggo wektu suwe oh ya nganggo cara carane pripun baradan nganggo puji-pujian niku ciri Islam Nusantara Mila wae dhewe napa teng Ponorogo niki baradan ana puji-pujian sinambi nunggu sing tandur mulih adus resik-resik awake dhewe puji-pujian selawatan itu nusantara. Kula takoni kali kanca kula Muhammadiyah. Terus napa? Kalau delokan Mekah Medina baradan ana puji-pujian. Napa kok ning balonge baradan puji-pujian? Kula jawab beda. Bedane napa? Mekah Madinah urung ajan mesjide wis kebak. Lah ning balong. Krungu ajan lho Allahu Akbar Allahu Akbar salatin bengok ajan meneh. Terima kasih Bapak Saluki. Mudah-mudahan boleh bersama matang Saluki. Ya sih bisa tolong biar dijulai. Caranya ngoten itu. Bila puji-pujian. Yen wis mati bandara menu karpe ngeleke sering sawah bojo ayu wis ana sing nemu wis ana sing nemu sing nemu sinten soliki sing ning kubur rasane lara ana bojo ra tau ndonga sing ning kubur padha tangisan ana bojo rebutan warisan niku nusantara pujian model Indonesia saya tengah Arab Saudi ni buat nenten. Oh, pemenang busi berhaji waktu ni Adam langsung lompat pun jamaah wes kerbak kok. Paham buatkan. Ciri khas Indonesia. Puji-pujian jangan dia mau ngomong mau akbar pujian kalau jangan. Ya Rasulullah sallallahu alaihi ya aini ya rabbi hasani wa daraji ya aini aqata ya jirata lalami ya uhailatu tiwal karami wal karami ai ai ujiane tanam ngono beda sing tuwa-tuwa ngene subuh-subuh selalu main rom yen nang pujiane beda meneh azabiron alatim tabirullah alhaqim innallaha ghafurur rahim. Ya Allah Gusti inyong nyuwun ngapura sekatai dosa inyong lan dosane bapak biung inyong. Niku karakteristik Indonesia. Lan apa wonten ajarane sing ngajari sinten para wali? Dadi karepe pasae niku piye carane tradisine para wali biyen? Al muhafadzatu al qadimi saleh, sing kadhim saleh niki dihafadzah dijaga. Saleh biyen niku wali sanga ngajari karo budaya dan ternyata sekarang masih layak untuk diterapkan diaplikasikan. Bukti napa? Jenengan tiang balong diundang pengajian rumah di mangkat kakean sambat ning lak tanggane nanggap dangdutan radi undang mangkat. Bogo tu krungu asolole mangkat. Buka diti. Arepe ki ngono lho Pak arepe. Salate padha tapi ditambahi beduk cara Indonesia, ditambahi puji-pujian cara balong angsal ora popo. Lambian kula teng pondok niku malah puji-pujiane nadoman niku. Omane ngati dadi awam. Puji-pujiane ngati dadi awam. Tafsilu khamsatin wa isrin alazin kullamu kalafin fa'alim wa tanim hum adamun idrisu nuhun huduma soleh wa ibrahimu kulun mutaba lukun wa ismailu ishaku kada yakubu yusufu wa ayubu tada suai wa harunu wa musa wa yasadul kibri daudu sulaiman utaba enak Wah, bocah saiki beda pujiane. Cicak cicak ditimbok, dikepyok karo simbok. Yo, katoke mlotro. Ora paham kok. Lah wali songo ben ngajari lagu lak dure-dure mute. Gundul-gundul pacul. Cublak-cublak suweng. Seluku-seluku batok, batoke ela, elo sira memenyang, solo leoleh payung. Majentit lolo lobah wong mati ora obah yen obah medeni bocah yen urip matre sumpah iki mung dhuwit tok yen obah ayo ngibadah yen urip epe mo yen opien obah madeni bocah yen urip ayo ngibadah ngono dhuwit kowe mau pikir ngantur pamu kaya kotak infak niki lho salate padha tapi ana ciri khas Indonesia kelawan muji-mujian sakniki niku nyuwun sewu kula di kanca TKI teng Malaysia mriko sing kampung-kampung Jawa niku wis mulai melu muji-mujian angsal apa mboten yo angsal wong niku niate pepeling. Ono malih umpamane. Malih umpamane dawuh Al-Qur'an apa? Bacalah kalimat thayyibah. Dzikir marang Gusti Allah. Perintahnya dzikir. Perintahnya membaca kalimat thayyibah. Begitu mlebu Indonesia ku yo nganggo cara. Carane pripun? Bar salat dzikir bareng-bareng. Soale napa lak dhewe-dhewe gampang lali. Dan itu hanya terjadi di Indonesia. Maka dikatakan dengan karakteristik Nusantara. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illallah hayyul qayyum wa atubu ilaihi la ilaha illallah wa la syarika lah Allahumma anta salam ya rabbi anta maulana subhanallah bareng-bareng digawe pikir. Napa itu dasare? Ono la yaqudu qauman yadhkuruna Allah azza wa jalla illa hafadhumul malaika. Sing gelem pikir bareng-bareng sebuah kampung illa hafadhumul malaika, mereka akan dikelilingi oleh para malaikat. Wa ghasyiyatuhum rahmat, akan dipenuhi dengan rahmatnya Allah. Wa nazalat alaihim sakinah, Allah akan menurunkan kenyamanan di dalam hatinya. Wa dzakarahumullahu fi man indah, semua yang hadir ikut pikir namanya disebut oleh Allah di alam langit. Ono Pak, ning cara wali sama ben rasa kakean dalil cukup diajari dikire podo ning carane awake dhewe bareng-bareng Allahu dzikri wala manahu la ilaha illallah diajari dikir ngapa kok dadak bareng-bareng men apal la wong salat kok kelasing mung mat kolamcing apa kuwi mat kolamcing komat teko salam plencing komat mangkat rampung salat tangane diangkat dungane singkat ya Allah kau tahu yang ku makan. Dungo penak men. Ya Allah, kau tahu yang ku mau. Amin. Oh, jumlah-jumlah ini. Ya Allah, bila dia jodohku jadikan dia istriku. Namun bila dia bukan jodohku, mau dicek lagi ya Allah. Perintahe dikir, carane awake dhewe dikir bareng, bareng. Tetep mawon Pak Cik digoleki salahe. Contone, Allah dikir bareng-bareng ora tuntunane. Mbahasan kula wacake dalile, golek liyane meneh. Lah kae tetep dikir ndase diubah-ubah, ya apa oleh. Lah kurang gawean ta kuwi. Awake dhewe niku lak maca tahlil, la ilaha illallah biasane ndase diubah-ubahke napa bareng? Yo ba, afdalu dzikri fa'lam annahu la la. Ilah ana sing miring Allahu dzikri wa la manahu la la ilah la la ilah ana sing entung Allahu dzikri wa la manahu la la ilah la la ilah ana sing kemah iku ana kaya soniki Allahu dzikri wa la manahu la ilaha illallah la ilaha illallah ana sing cuma kok yo ana Allahu dzikri wa la manahu la la ilallah la la ilallah sing mantep yo ana Allahu dzikri wa la manahu la ilallah la ngono kuwi dadak ditakokke meneh. Apa ana dasare oleh apa ora? Lah tiyang balong takoni karo wong, angsal apa mboten? Maca la ilaha illallah karo ngobah-ngobahke ndas mang jawab angsal. Alasane napa? Njuk ngopo wong ndas-ndas dhewe. Sing ora kena niku maca tahlil karo ngobahke ndase kancane. Adalah zikri wala manahu la la illallah la la illallah niku wong teko. Apa-apa salah, apa-apa salah. Sangit tahu. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Amin. Mari. Entar mari Islam Nusantara apa wis dinyek nih. Perintah Al-Qur'an. Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Perintah Al-Qur'an haji. Lah wong kene urung tau ngerti Ka'bah. Piye carane Islam Nusantara digawe manasik? Manasik kene ning alun-alun, gaweke triplek wujude kaya gambar Ka'bah. Soale tiyang balung urung tau ngerti Ka'bah, ngertine Borobudur niku pas tadi tur tok. Mergo dereng tau ndelok bok Ka'bah, teng mriki digaweke miniatur Ka'bah, latihan tawaf, latihan sa'i. Manasike nyanggo carane wong Indonesia. Ora ana nggon liyane gawe Ka'bah teng lapangan diubengi. Niku lak wong radong dadi masalah meneh. Hajine padha, tawafe padha, ning latihane beda. Oh, tak dongake muga-muga semangat kasih kabeh. Amin. Nek ngomong amin tok ya ora bakal mangkat. Apa jenengan rapengin manja ahadal baik barang siapa mendatangi Masjidil Haram fatawa usbu'an kemudian tawaf 7 kali summa sholat rakaatain di makam Ibrahim kemudian sholat di makam Ibrahim 2 rakaat summa syariba ma' zamzam kemudian minum air zamzam kharajat dunubahu keluar dosa-dosanya kal yaumi waladat ummu seperti seorang bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Wow, rapi di kudu pengen di kerentak. Sing sapa wonge salat ping pisan ning Masjidil Haram padha karo salat ping 100.000 ning balong. Sing sapa wonge Jumatan ping pisan ning Masjidil Haram padha karo Jumatan ping 100.000 ning balong. Mila jenengan iso ora usah kaget yen salat iki mangkat kaji mulih malah tau Jumatan. Alasane apa? Tabungane sih okeh. Nih, jantung meneh, singkatannya kali Nusantara. Al-Qur'an ini damu Hud min amwalihim sodako. Kon sodako awak ini. Bagaimana cara wong Nusantara sodako? Gampang. Sodako orang kudungin tani sakni sop, orang kudungin tani duwite oke. Tapi saben bar acara juga weke sodako wujude nopo berkatan. Milo awal dhewe iki titik-titik ana berkatan. Niku implementasi dari sodako. Bojone meteng 7 bulan ana istilah ting kebak mangan. Anake lahir brokowan. Anak umur 5 dino angki kawan. Anak tetaan sunatan mangan terus. 8 dino lapangan. Mana barakan? Iya. Niku implementasi dari sedekah yang ada di Nusantara. Bahkan ana wong mati selamatkan. Tahlilan. Mila kula sering matur, kula biyen jaman melu wong Muhammadiyah kula kuru bobot kula namung 40 kilo. Soale nang Bapak Masjid Muhammadiyah belas ra tau ana slametan. Begitu kula pindah teng masjid wong NU kula langsung lemu bobot kula jaman samono 105 kilo. Lah napa kula melu wong NU lemu soale wong NU titik-titik mangan. Yasinan mangan, tahlilan mangan, selawatan mangan. Tanggone lara njaluk didongake mangan. Delalah sing lara mati mangan meneh. 7 dina, Bro. Nganti soliki rupane kaya besek masyaallah kirim. Cuman pahit tapi sangit. Kayak orang godoknya ke susu tau. Wah, baru sak kemangnya ya. penting info. Di sini nih, jadi gua antar lah, lo petani gua antar, macam setengah lulus soal. Allah info orangnya gue cewek. Tasik wonten Jabal Pengkalih teng Ponorogo. Benjang dalu mapane wonten cekok. Cekok penapa pekok? Cekok. Terus malam Selasa teng Simo. Siji meneh umpamane Islam Nusantara. Al-Qur'an dawuh innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Al-Qur'ane dawuh selawat to. Al-Qur'ane dawuh seneng karo Kanjeng Nabi. Bagaimana orang Indonesia, orang Nahdlatul Ulama menyikapi dengan membaca al-barjanji. Istilah wong Ponorogo berjanjenan. Dia nama mboten? Nggih. Ampirillahumma qomrohul karim biramin sajiin min salati wa taslim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alih. Itu cara Indonesia. Muter ning kampung-kampung, bayine lahir daripada nggih judi, nggih keplek, nggih gaple, nggih remi diganti karo berjanji. Lah kula maksudnya berjanji mboten masalah, Gus. Ora apa-apa. Kudune kaya kula wau ndalah wong balongan. Kok maksudnya ra bener ora apa-apa. Wong maca berjanji niku senajan to makharijul hurufe ra pas tajwidi ora bener, niku diitung tetap berpahala sing didelok mahabbahnya, cintanya dengan Rasulullah. Umpamane yang begini. Ngetrelahumma kabalahul karim. Ora apa-apa. Kadang Jawa lah. Ngatil jadi ngetril. Umpamane. Ada tadi ulimlah bismillahil aliyam. Mustadir rong faidal barokati ala ma'ana lahu wa aulam. Sing moco wong balong. Ngapa tadi ngulimlahnya bismillahil aliyam. Ora popo wong cangkem Jawa. Kadang-kadang moco Quran morono sing ngoten iku. Alam ya jemal kaita binti taglil. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallayli idha sajja. Allahu akbar. Wallayli idha sajja. Perintai keng seneng karo Kanjeng Nabi, keng selawatan coro Nusantara sing tuduroran, coro Nusantara albar janji dikenalke karo Sirah Nabawiyah nganggo tembang lang lagon. Soale nopo wong Indonesia niku ora ngerti cerita-ceritane Kanjeng Nabi melalui albar janji, mila disejarake melalui albar janji, ngerti wong Indonesia mung gatur kaca. Masa ini ngerti ini Ipin, Upin milo digawe sholawatan. Itu bentuk-bentuk Islam Nusantara. Ayo sekarang pertanyaannya, salahnya di mana bro? Ayo jawaban, salahnya ini orang-orang salahnya kabe happy. Gue sih ngomong salah, ini bergona dong sepani ngomong salah. Dengan mengatakan Islam Nusantara tidak ada dalilnya dalam Al-Quran. Jenrono orang-orang kok Islam Nusantara rahmatan lil alamin. Orang-orang. Tapi Islam Nusantara itu merupakan manifestasi dari Islam rahmatan lil alamin. Anda orang Mesir, silahkan berislam dengan Islam yang sebenarnya, dengan karakteristik orang Mesir. Umpamanya di sini, Al-Quran Daud. Tutup auratmu. Neng Arab didawi, tutup auratmu. Bagaimana orang Arab nutup aurat? Pakai gamis, jubah. Begitu mlebu ning balong, he wong balong, tutupen botol auratmu. Bagaimana orang balong nutup aurat? Boleh gak pakai gamis, pakai jubah kayak orang Arab? Boleh. Apakah harus? Tidak. Maka begitu masuk balong, coro ansor nganggu jas ansor, coro bapak-bapak NU nganggu batik NU, nganggu sarung, nganggu katok jin dermit setan iblis, oleh orang apa? Ayo, nganggu kaos, nganggu baju koko, nganggu baju hem, nganggu sweater kaya kula, oleh utawa nganggu katok kaya kula niki yo oleh. Tak takon sing tak nduwi jenenge apa? Apa kolor matamu atau kolor kombor mana kombor bu si tangguh jenis ini apa nih malah kulok tok rung katok songkong ngarep ketok koyo songkong buri ketok koyo tak buka yo nah kalau sama Indonesia kok yoleh-oleh ngakor nih kok. Malah ibu-ibu yang ngomong, dibuka perangnya tak isi ini, cangkem nih. Oleh kinra popo acara Indonesia. Begitu wong ngarap, niku nganggo tutup sirah. Nganggo serban. Mlebu teng Indonesia. Oleh nganggo kopiah, nambini songkok nasional. Niku Nusantara, bukan songkok Islam. Begitu mlebu Indonesia, oleh mboten kiai nganggo blangkon. Oleh, niki ciri khas Nusantara. Ngopo kula nganggo blangkon kok dirasani kiai kok blangkonan. Lah urusane apa? Aku nggo blangkon yo gas-gas dhewe. Aku tuku blangkon yo dhuwit-dhuwitku dhewe. Ora. Angsal mawon. Perintahnya sama, tutup aurat. Di mana auratnya laki-laki? Baina surati wa rubati, antara dengkul lan budal. Maka kemudian orang Arab menggunakan jubah, masyitum. Kita menggunakan sarung ora apa-apa, sing penting auratnya ditutup. Awate wong lanang dengkul karo udel. Dadi solikin mangkat ning masjid mung sarungan tok niku sah. Mung tanggane paling batin dasar solikin peko. Jane sakin ra popo. Long balong gaya gaweane tandur kok nganggo jubah. Ya rata lendute. Wong gaweane narik becak kok nganggo jubah. Narik rem iso salah. Apa mengerti rem becake manggone ning ning isor sate. Lah nek jubah, lha ra mandeg-mandeg, Bro. Ora kudu. Oh, gaweane golek degan menek wit klapa kok nganggo jubah. Weh, bluluke nambah loro. Gaweane golek pasir, ngeduk pasir ning kali kok nganggo jubah. Yo little body, sini tega telah kelebon wedi. Gerakan kemuker. Itulah Islam Nusantara. Maka saudara-saudaraku, tidak ada yang salah dengan Islam Nusantara. Laurung paham takono. Fas'alu ahlal zikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada ahli zikir ketika kamu tidak mengetahui sebuah persoalan. Insya Allah selamat uripmu, selamat matimu. Amin Allahumma. Aja kula lanjutke tasik kathah mun jam setengah loro pengajian men rampung alhamdulillah ya rabbil alamin. Engko ngadeg bareng-bareng nyanyi lagu Indonesia Raya. Sak rene dulu. Berdiri gerak. Alhamdulillah dan ini menang ngalahin Thailand. Masuk lah itu. Sumi ngadeg. Ya, dengan sikap sempurna alhamdulillah rabbil alamin, segala puji bagi Allah telah memberikan kemerdekaan 73 tahun untuk bangsa Indonesia. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga negara kita, memberikan kepada kita pemimpin-pemimpin yang baik sehingga membawa bangsa ini baladatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dengan sikap sempurna menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya tudua. Indonesia tanah airku, Anna tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Merdeka! Merdeka! Merdeka! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin. Adad ar-ramd ar-raqiq. Salatan darzukuna biya min ahli taufik. Wa tuballighuna biya al-khudura ila baytil atik. Wa ziyaratan qabri wa qabri Abi Bakr as-Siddiq. Wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma allih baina qulubina ya Allah. Wa aslih dhada baynina. وَجَنَّ الْفَاحِشَ مَا ضَرَّ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَبَارِكْ لَنَا فِي أَسْمَائِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُلُوبِنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ اللَّهُمَّ ارْزُقْنَا إِسْتِقَامَةَ اللَّهُمَّ ارْزُقْنَا بِزِيَادَةِ الْعِلْمِ وَالرِّزْقِ وَالْعِبَادَةِ اللَّهُمَّ ارْزُقْنَا زِيَارَةَ الْمَكَّةَ وَالْمَدِينَةَ اللَّهُمَّ ارْزُقْنَا ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً اللَّهُمَّ ارْزُقْنَا أَهْلًا سَكِينَةً مَوَدَّةً وَرَحْمَةً اللَّهُمَّ ارْزُقْنَا بِأَلْفِ أَلْفِ قُوَّةٍ اللَّهُمَّ ارْزُقْنَا بِأَلْفِ أَلْفِ بَرَكَةٍ اللَّهُمَّ ارْزُقْنَا بِأَلْفِ أَلْفِ كَرَامَةٍ اللَّهُمَّ ارْزُقْنَا min ahli sunnah wal jamaah. Allahumma rizukna bihusnil khatimah wa na'udhika min su'il khatimah wa adkhina jannada mal abrar ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin. Rabbana adina fi dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Penjagaannya ampun ketat-ketat nggih biasa mawon nggih. Enggak usah disingkat-singkat ya. Yang pengin salaman enggak apa-apa cuman enggak. Pak, Pak, enggak usah kayak gitu. Biasa-biasa aja. Jejer mawon, jejer. Jejer mawon. Kepada beliau diaturkan terima kasih. Semoga apa yang telah beliau sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Fid dini wa dunya wal akhirah. Amin, amin, amin, rabbal alamin. Acara yang keenam penutup. Hadirin yang berbahagia, kini tibalah di penghujung acara, yakni penutup. Kami selaku pembawa acara mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekhilafan. Marilah kita tutup acara pengajian akbar pada malam hari ini dengan bacaan tahmid. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amin. Sekian dari kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh anggota Ibnu IBBNU segera mengadakan obrak tersebut biar lapangan ini kembali dalam keadaan bersih. Sekali lagi kemandan Mas kepada para komandan KPP dan JPP untuk segera mengkondisikan anggotanya untuk membersihkan lapangan ini untuk operasi semua sehingga kembali dalam keadaan. Ayo potong hati kepada seluruh bagiannya, mohon untuk menegakkan dan jernih kita suci. Enggak usah.